Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-'aziz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rasa cinta di dalam hati kita kepada ilmu agama, rasa rindu di dalam hati kita untuk tetap terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Tentunya menjadi sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, sesuatu yang amat pahit apabila rasa cinta dan rasa rindu kepada ilmu itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tersisa dan yang bisa kita banggakan di dalam hidup di dunia ini apabila telah hilang rasa cinta dan rasa rindu kepada ilmu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah dituntunkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kehidupan kita akan menjadi kering, gersang, serontak, karena hati diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tanah. Sebagaimana tanah membutuhkan air yang cukup, demikian juga pengolahan yang baik, pupuk ditaburkan di atasnya bibit-bibit unggul, maka demikian juga hati yang dimiliki oleh hamba. Hati membutuhkan siraman, hati membutuhkan pengairan yang cukup, pengolahan yang baik, serta ditaburkan di atasnya, di atas hati kita, bibit-bibit yang baik, niat, maksud dan tujuan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerinduan kepada ilmu, kerinduan kepada majelis ilmu, dan kerinduan kepada mereka yang memiliki ilmu untuk bertemu dan menimba ilmu darinya. Semua ini adalah sesuatu yang semakin sulit kita temukan di akhir-akhir zaman. Padahal kerinduan semacam ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu ada di dalam setiap dada kaum muslimin di zaman-zaman keemasan Islam. Terutama di zaman generasi sahabat Rasulullah. Lalu hal itu tetap terjaga sampai generasi tabi'in, lalu generasi tabi'ut tabi'in, lalu sedikit demi sedikit kerinduan kepada ilmu semakin berkurang. Tentu semua ini tidak lepas dari berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kenyataan seperti ini kita tentu tidak perlu heran lagi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkannya. La taqumu as-sa'atu hatta yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan bangkit hari kiamat itu sebelum ilmu berkurang dan kejahilan justru semakin merata dan melebar. Jumlah para ulama yang saat ini masih hidup di tengah-tengah kita, para ulama al-mu'tabarun, para ulama yang benar-benar ulama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, jumlah mereka sangat sedikit. Berbeda apabila jumlah ulama itu kita bandingkan dengan ulama yang hidup 100 tahun sebelum kita. perbedaan secara jumlah itu sangat mencolok sekali. Tetapi sekali lagi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu heran. Karena semua ini pun telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa ilmu itu akan diangkat dari atas muka bumi ini, tetapi bukan secara sekaligus hilang tanpa bekas dan tanpa yang tersisa. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walakin biqabdil ulama, akan tetapi dengan wafat dan meninggalnya para ulama. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Maka kembali kepada ucapan tahmid dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita ucapkan di awal pertemuan tadi. Kembali kita mengucapkan syukur dan tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita dan memilihkan untuk kita jalan mulia semacam ini. Apa yang kita lakukan dalam kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang lain adalah sebuah kemuliaan, adalah sebuah kebanggaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini, belajar, ta'lim, menghadiri majelis ilmu, kita tengah dan sedang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk talabul ilmi syar'i. Memang faktor-faktor, hal-hal yang memberikan motivasi untuk semangat belajar dan talabul ilmi syar'i tentu banyak dari berbagai segi dan sudut pandang. Akan tetapi memang yang paling memberikan pengaruh terbesar adalah orang yang paling dekat dengan kita. Entah itu orang tua, teman dan sahabat, ustaz sebagai pengajar, dan seterusnya. Inilah lingkungan yang paling melekat dan paling dekat dengan mereka yang memiliki semangat untuk belajar ilmu agama. Naik turunnya semangat itu sangat terhubung erat dengan orang-orang dekat semacam ini. Kalau kita membaca biografi para ulama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata banyak, bahkan mayoritas di antara mereka diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melewati fase-fase dan masa-masa yang tersulit di dalam hidup mereka. Masa anak-anak dan masa muda serta remaja. Kemudian mereka menjadi para ulama di usia yang masih sangat muda sekali. Rahimahumullah. Ternyata yang paling memberikan peran dan pengaruh adalah orang tua dan keluarganya. Kitab-kitab sejarah, buku-buku biografi para ulama adalah al-faslu fi hadhihi masalah. Adalah hukum yang tidak bisa diganggu gugat dalam masalah ini. Kita bisa membaca dari zaman sahabat, terus tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama pada generasi yang setelahnya, hingga ulama yang hidup di zaman ini. Keberhasilan dan kesuksesan mereka mencapai tingkat dan derajat ulama, ternyata itu tidak lepas dari peran orang tua dan keluarganya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala misalnya, sebagai contoh yang dekat dengan kita karena beberapa tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ternyata beliau membaca, menguasai dan menghafalkan Al-Quran secara utuh dan sempurna itu justru dari kakeknya rahimahullah ta'ala. Dalam usia yang masih muda, belum mencapai usia baligh. Di atasnya lagi Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih kecil. Syekh bin Baz rahimahullah, ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Maka yang paling memberikan peran besar, memberikan semangat, spirit dan motivasi kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala saat itu adalah ibunya yang tercinta. Terus seperti itu. Ketika beliau rahimahullah ta'ala dalam usia yang pada usia yang ke-16 tahun mengalami gangguan penglihatan penyakit mata. Kemudian beberapa tahun kemudian akhirnya beliau benar-benar menjadi orang yang buta. menjadi orang buta. Siapa yang bisa memberikan motivasi besar kepada Syekhuddin Baz untuk tetap terus bertahan, bersabar dalam kolam ilmu syar'i? Tidak ada jawabannya. Ba'dallah adalah ibunya yang tercinta. Kita bisa bayangkan apabila musibah itu menimpa diri kita. Nas'alullah assalamatu alafiyah. Dalam usia yang masih muda, 16 tahun sudah mengalami gangguan penglihatan. Tidak bisa melihat secara normal. Kemudian dalam usia yang 20 tahun menjadi buta. Seorang anak muda yang memiliki idealisme yang tinggi, cita-cita dan harapan yang menggebu-gebu, ketika ditimpa dengan musibah semacam ini, tidak semua anak muda mampu menghadapinya, mampu menghadapi kenyataan seperti ini. Belum tentu apabila kita yang diuji, nas'alullah assalamu'alaikum warahmatullahi seperti itu, kemudian kita bisa berbesar hati dan tetap terus menjaga semangat belajar dan talabul ilmi syar'i. Atau mungkin wal'iyadzubillah justru kita akan semakin berbalik. Kita akan semakin kecil hati, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berputus asa. Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk belajar ilmu agama dalam keadaan yang semacam ini? Tetapi fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah ikhtarahullah min sa'iri ibadah. Beliau termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, nahsibuhu kadzalik. Wallahu hasibu wa la nuzakki Allahu ahad. Sampai usia beliau masuk 23 tahun, 24 tahun rahimahullah, kemudian ibunya yang tercinta meninggal dunia. Akan tetapi karakter tegar dan sabar itu telah ditanamkan secara kuat oleh ibunya yang tercinta. Ini peran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ternyata karakter anak itu sangat dipengaruhi pembentukannya oleh motivasi dan dorongan dari orang tua. Di atasnya lagi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga dari kecil hingga dewasa hanya dirawat dan dididik oleh ibunya yang tercinta, karena ayahnya telah meninggal dunia saat beliau masih di dalam rahim ibunya. Terlahir sebagai anak yang yatim. Tetapi ibu benar-benar memberikan peran yang besar sekali. Ini bukan tugas kecil. Memegang peran sebagai ibu sekaligus sebagai ayah dalam waktu yang sama. Karena ayahnya telah meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i. Kita lihat hasilnya. Dalam usia yang masih muda, telah menjadi seorang mufti. Diberi amanah dan kepercayaan untuk memberikan fatwa, menyampaikan ilmu-ilmu agama di Masjidil Haram. Rahimahullah. Majlis Al-Imam Syafi'i diramaikan oleh ribuan jamaah. Disebutkan di salah satu nawadir biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Saat itu beliau menyampaikan pelajaran ilmu-ilmu agama, tiba waktu salat rahimahullah, seluruh jamaah bergegas melaksanakan salat, sementara Imam Syafi'i malah bersandar sambil makan roti. Yang lainnya salat. Selesai mereka melaksanakan salat, ada salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Imam, Anda tidak salat?" Apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah? "Maaf, saya belum balik." Muridnya sudah ribuan seperti itu, mengajarkan ilmu agama. Kira-kira apa yang bisa kita bantah kalau orang sudah mengatakan seperti itu? "Saya belum balik." Betul jawaban seperti ini? Memang kalau ditinjau dari secara adab, akhlak dan segala macam, seharusnya melaksanakan sholat secara berjamaah. Tetapi bukan ini yang kita bahas. Namun yang ingin kita tekankan bahwa dalam usia semuda itu, rahimahullah ta'ala masih bersandar di dinding Ka'bah, di dinding Masjidil Haram, makan, yang lainnya sholat, murid-muridnya sholat. "Wahai Imam, Anda tidak sholat, mohon maaf, saya belum balik." Subhanallah. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Cerita dan biografi tentang beliau rahimahullah ta'ala tentu tidak asing lagi bagi kita. Demikian juga Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, orang yang paling memberikan peran besar. Siapakah di balik kesuksesan dan keberhasilan seorang ulama yang bernama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala? Ibunya, bukan orang lain. Ibunya bukan orang lain. Ayahnya juga telah meninggal dunia rahimahullah. Sufyan kecil yang saat itu belum dikenal namanya sebagai seorang ulama, masih muda, masih kecil, anak-anak, dipanggil oleh ibunya, "Wahai Sufyan, kemarin." "Kenapa wahai ibu?" Kata ibunya rahimahullah, "Wahai anakku, ibu akan menjahit." Dan terus menjahit. "Hasil dari ibu bekerja akan aku berikan untukmu agar engkau bisa belajar dan thalabul ilmi syar'i." Pengorbanan yang luar biasa. Terus akhirnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri belajar thalabul ilmi syar'i, didukung dan disokong oleh orang tuanya. Dari hasil menjahit pakaian, ibu ya memberikan pengaruh yang besar sekali. Kadang-kadang Al-Imam Sufyan dipanggil oleh ibunya, diberikan nasihat. Suatu hari ibunya memanggil Sufyan kemari. Kata ibunya yang tercinta, "Wahai Sufyan, setiap kali engkau mencatat dan menulis 10 riwayat hadis, akan tetapi 10 riwayat hadis itu ternyata tidak menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bala untukmu." Nasihat seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nasihat yang betul-betul mengena di hati anak. Sekarang yang terjadi, fenomena yang terjadi di antara salafiyin dimanapun tempatnya, tidak ada yang lepas dari fenomena ini. Dimanapun saya berani mengatakan, dimanapun ada komunitas salafiyin, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, di Bali, setiap tempat, fenomenanya seperti itu. Orang tua yang di tempat-tempat itu kita dapatkan orang tua yang mengeluh, anaknya tidak bisa diatur, ya kan? Anaknya yang nakal, anaknya yang tidak memiliki semangat untuk belajar dan thalabul ilmi syar'i, anaknya yang segala macam dikeluhkan dan diadukan kepada asatidzah. Ada di antara mereka yang berputus asa, ini sudah biar saja. Yang penting kita sebagai orang tua telah berusaha sekuat tenaga. Ada yang di antara mereka tetap memiliki harapan yang tinggi. Apapun dilakukan, asalkan anaknya tetap berada di atas koridor thalabul ilmi syar'i. Ada di antara mereka yang berusaha untuk lepas tanggung jawab dan seterusnya. Berbagai macam sikap itu tumbuh dan muncul menyikapi fenomena seperti ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus seharusnya kita menyadari bahwa hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat istimewa. Hubungan yang tidak akan mungkin bisa disamai dengan hubungan apapun. Bahkan hubungan suami istri, antara seorang suami dan seorang istri. Hubungan seorang saudara dengan saudara kandungnya. Seorang cucu dengan nenek dan kakeknya. Seorang murid dengan ustaznya masih belum seberapa bila dibandingkan dengan hubungan ikatan antara seorang anak dengan orang tua. Oleh karenanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada fitrah. Fitrah orang tua akan berkorban dengan apapun asalkan anaknya bahagia. Fitrah seorang anak dia akan menghormati dan memuliakan orang tuanya. Ini fitrah. Kalau kita bisa mengembalikan kepada fitrah ini, masya Allah, ikatan itu akan semakin baik. Kadang-kadang kita dapatkan seorang ikhwan datang, "Ustaz, anak saya bermasalah. Tolong berikan nasihat." Selalu dengan ayahnya. antum adalah orang yang paling dekat dengan dia dari kecil terus. Wah, kalau saya ngomong enggak didengar, Ustaz. Yang justru kami harapkan adalah Ustaz memberikan nasihat. Ini sudah tidak berada di atas fitrah lagi. Kita tidak mengabaikan dan tidak menafikan, memang kadang-kadang nasihat Ustaz itu memberikan pengaruh kepada anak. Tetapi kita bisa mengambil langkah mengembalikan kepada fitrah. Itu fitrah manusia. Orang tua akan berkorban asalkan anaknya senang, dan anak fitrahnya adalah memuliakan dan menghormati orang tuanya. Nah, tinggal apakah yang tersisa pertanyaannya, apakah kita bersungguh-sungguh, apakah kita dengan sepenuh hati ingin menyelesaikan masalah anak, apakah tidak, ataukah hanya setengah hati, atau meskipun tidak terucap, meskipun berusaha diingkari, ingin melimpahkan tanggung jawab itu kepada Ustaz. Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang namanya anak itu pasti memiliki getar-getar istimewa di dalam hatinya ketika mendengar ucapan orang tuanya. Tetapi anak yang sudah bermasalah dalam semangat untuk talabul ilmi syar'i. Ketika kita menemukan kasus anak-anak yang sama sekali tidak memiliki semangat untuk belajar agama, kalau bahasa kita mondok ke pesantren, mondok ke ma'had, mondok ke markin, ternyata yang dia tunggu adalah aksi nyata dari orang tuanya. Pada beberapa kasus yang ditemukan, yang saya temukan, anak-anak tersebut yang tidak memiliki semangat untuk belajar dan talabul ilmi syar'i, ternyata ketika mereka bertambah dewasa, muncul di dalam hati dan pikiran mereka bahwa kita ini sebagai anak-anak ternyata tidak diperhatikan oleh orang tua kita. Seolah-olah kita ini kok dibuang ya. Dari kecil sudah dilempar ke pesantren. Bukan kayak melempar batu maksudnya. Melempar itu maksudnya dibawa ke pesantren, tinggal setahun sekali ambil telepon, kirim uang, kirim paket dan makanan. Cukup. Anak mungkin ketika mereka masih berusia kecil, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, masih kelihatannya ya bi, ya mi terus, 8, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun terus. Tapi kan yang namanya anak pasti akan mengalami fase semakin lama semakin mampu berpikir, semakin lama semakin dewasa, kan begitu. Maka sesungguhnya ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk menyelesaikan kasus anak-anak seperti ini ternyata jalan keluarnya sangat sederhana sekali. Tidak memerlukan biaya yang begitu banyak, tidak memerlukan waktu yang panjang, bukan. Tetapi mereka membutuhkan aksi nyata bahwa kita memang benar-benar sayang dan perhatian kepada mereka. Dan alhamdulillah, dengan cara dan metode seperti ini, ada beberapa anak yang telah berhasil diselamatkan. Nah, anak itu tidak hanya ingin ditanya bagaimana kabarmu, uangmu habis atau tidak, butuh apa, tidak cukup seperti ini. Tetapi ada aksi nyata bahwa orang tua benar-benar memberikan perhatian. Ketika seorang anak melihat secara nyata bahwa orang tua saya, ayah, ibu, abi dan umiku ternyata memiliki harapan besar dari saya, melihat perjuangan dan pengorbanannya seperti itu, tidak akan mungkin seorang anak itu dengan sengaja ingin mengecewakan dan menyakiti hati orang tuanya. Tidak mungkin. Tetapi ternyata kenyataannya seperti itu. Ada sebuah cerita, meskipun ini bukan cerita orang, bukan cerita salafiyin, hanya sekedar orang awam, tetapi ternyata memberikan pelajaran penting bagi kita. Ada orang tua yang memiliki anak, anaknya bermasalah, anak muda, puber, mulai remaja, kemudian terus berlanjut, seolah-olah ikatan batin antara anak dan orang tua telah terputus. Alhamdulillah mereka adalah orang tua yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari bahwa anak adalah harta yang paling berharga. Mereka menyadari bahwa anak adalah ladang amal dan pahala. Maka apa yang mereka lakukan sepasang suami istri ini, orang tua dari si anak tersebut? Mereka mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka pensiun dini. Mereka tinggalkan kota besar itu. Rumah dan segala asetnya dijual. Mereka pindah dan memilih sebuah pedesaan. Di situ mereka bangun sebuah rumah yang cukup luas. Sama sekali mereka menggantungkan hidup. Mereka menggantungkan hidup dari hasil tabungan yang telah mereka miliki sebelumnya. Sengaja mereka tidak bekerja. Sehingga yang mereka inginkan adalah 24 jam bersama anak. 24 jam bersama anak. Dari bangun pagi sampai tidur malam lagi. Interaksi antara anak yang bermasalah tersebut dengan orang tuanya ternyata terbangun sedikit demi sedikit. Dulu yang anaknya pendiam, ketika ditanya geleng-geleng kepala, punya masalah apa? Enggak ada. Terus kok kamu enggak mau ngomong, dok? Ya, enggak mau. Ceritalah sama bapak, cerita sama ibu, abi dan umi. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Tertutup. Karena itu tadi, intensitas pertemuan antara orang tua dan anak kecil. Ayah dan ibunya sibuk kerja di kantor ini dan itu. Tetapi semua setelah semua itu ditinggalkan betul-betul 24 jam bersama anak. Sedikit-sedikit anak sudah mulai berbicara. Pak, minta ini. Padahal sebelumnya belum pernah dia ucapkan kata-kata meminta secara langsung kepada orang tua. Ibu, aku ingin bingung terus. Ada saja kegiatan yang dibuat sebagai sarana untuk atau sebagai jembatan yang bisa menghubungkan antara anak dan orang tua. Terus sebulan, dua bulan, tiga bulan, 6 bulan, 7 bulan, akhirnya walhamdulillah anak itu kemudian kembali kepada fitrahnya. Ini sebagai salah satu contoh saja bahwa anak itu membutuhkan aksi nyata dan bukti konkret dari orang tuanya bahwa mereka betul-betul diperhatikan dan dicintai serta disayangi. Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi berbicara tentang semangat untuk belajar. Kita tadi berbicara tentang sikap merindu seorang muslim kepada ilmu dan majlis ilmu serta ahli ilmi. Banyak hal dan faktor yang mempengaruhinya. Namun salah satu faktor yang telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan adalah faktor orang-orang terdekat. Orang tua, paman, bibi, tetangga, sahabat, teman, dan seterusnya. Oleh karenanya, ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang seperti ini patut kita syukuri. Karena rasa cinta dan rasa rindu kepada ilmu itu masih tertanam di dalam hati kita. Karena kerinduan inilah, kerinduan kepada ilmu, kerinduan kepada majelis ilmu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka senang sekali untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Mereka ingin sekali setiap kali melaksanakan salat adalah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebagai makmum di belakang beliau. Setiap kali ada event, pertemuan, peristiwa, kejadian, para sahabat bergegas untuk ada di sekeliling dan di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ingin mendengar hadis apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum lengkap di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apabila dalam satu hari saja mereka tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan memberikan ilmu kepada para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki seorang saudara, saudara angkat dari kalangan Ansar. Sama-sama menggembalakan kambing. Kambing milik mereka. Hasilnya dibagi untuk mereka berdua. Untuk mewujudkan rasa rindu dan rasa cinta kepada ilmu dan majlis ilmu. Sementara mereka juga memiliki tanggungan. Tanggungan ma'isyah, kecukupan dan kebutuhan keluarganya. Maka bekerja tidak bisa ditinggalkan pula.

Ayo. Bagaimana? Jakarta. Apa namanya?